Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد المؤلف رحمه الله تعالى membawakan dua ayat yang sudah kita baca. Untuk menguatkan apa yang beliau sebutkan bahwasanya sebagian umat ini akan ada di sana yang beribadah kepada authan terjatuh ke dalam kesyirikan maka kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Ayat yang di situ berisi tentang kejadian yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, bagaimana mereka juga terjatuh ke dalam kesyirikan, beriman kepada al-jib, beriman kepada taghut. Padahal itulah perkara yang harus diingkari karena itu adalah dakwahnya semua rasul yang diutus. Akan tapi bagaimana kemudian di antara mereka ada yang terjatuh di dalamnya. Disebutkan sejarah umat yang terdahulu bukan hanya sebagai sebuah kisah atau cerita, lebih-lebih lagi itu ada di dalam Al-Quran. Tentu saja pada sejarah umat-umat yang terdahulu di situ mengandung pelajaran yang tidak sepantasnya kemudian kita tidak memiliki kepedulian terhadapnya. Walaupun itu hanya cerita, kisah, akan tapi itu disebutkan dalam Al-Quran ataupun disebutkan dalam hadis yang sahih. Tentu saja di situ akan mengandung di sana pelajaran-pelajaran yang akan bisa dipetik sejarah yang terjadi pada umat terdahulu. Bagaimana mereka bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka itu pun akan menimpa pada umat yang setelahnya. Bagaimana mereka bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu pun akan menimpa pada umat-umat yang setelahnya. Kalau sampai itu hal itu terjadi pada umat yang terdahulu, apakah itu bentuknya kesyirikan ataukah bentuknya kebid'ahan ataukah bentuknya dhalalat dan penyimpangan terjadi pada umat terdahulu, maka itu pasti akan terjadi pada umat-umat yang setelahnya. Yang seperti ini musyahad bisa kita saksikan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah permisalan di dalam bahasa Arab. Ma asbahal lailata bil barihah. Alangkah miripnya malam ini dengan malam yang sebelumnya. Alangkah miripnya malam ini dengan malam yang sebelumnya. Peribahasa yang sudah tersebar di antara mereka orang Arab untuk mengungkapkan sebuah makna bahwasanya sesuatu itu terjadi akan mirip dengan apa yang terjadi sebelumnya. Tipu daya yang akan dilakukan oleh musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam. Apa yang terjadi di zaman kita ini? Berupa kesesatan, penyimpangan. Dan bagaimana seseorang itu terjatuh ke dalam kesesatan? Bagaimana seseorang itu terjatuh ke dalam penyimpangan? Maka itu pun juga terjadi pada umat yang sebelumnya. Ma asbaha al-lailata bil barihah, alangkah miripnya malam ini dengan tadi malam. Sehingga jangan sampai kemudian sejarah itu dilupakan. Bagaimana sejarahnya terjadi? Bagaimana bisa seseorang yang itu kokoh di atas sunnah? Bagaimana seseorang yang dahulu terkenal dalam pembahasan manhajnya, kuat di dalam manhajnya, akan tapi bagaimana bisa kemudian terjatuh ke dalam penyimpangan, terjatuh ke dalam kesesatan? Apa yang terjadi pada dirinya? Ahlul batil yang sebelumnya atau orang yang menyimpang sebelumnya, maka akan terjadi juga pada generasi-generasi berikutnya. Sehingga apa yang terjadi sebelumnya itu adalah pelajaran-pelajaran-pelajaran yang dipetik, diambil ibrahnya. Jangan sampai kemudian terulang kembali. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam kitab yang kecil ini. Jangan sampai kemudian meskipun kita sudah mengenal tauhid, meskipun kita sudah mengenal iman, jangan sampai kemudian mengatakan enggak mungkin yang seperti ini kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan. Enggak mungkin yang seperti ini kemudian ya'budul auzan, umat yang seperti ini keadaannya di zaman yang modern seperti ini kemudian bisa terjatuh ke dalam kesyirikan, sesuatu yang mustahil. Kenapa mustahil? Kalau seandainya itu terjadi pada umat yang sebelumnya, maka tidak mustahil akan terjadi pada umat-umat yang setelahnya. Sehingga di sini Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab yang kecil ini mengajak kita untuk menggali sejarah, mengulang sejarah bagaimana umat-umat terdahulu, Bani Israel, Ahlul Kitab, yang mereka mengenal iman sebelumnya, mereka memiliki ilmu tentang tauhid karena ini dakwahnya para rasul. Akan tapi bagaimana kemudian mereka terjatuh kepada kesyirikan, ke dalam kesyirikan, al-iman bil jib, al-iman bil tawud. Keimanan kepada jib, terjatuh ke dalam perdukunan, perbuatan sihir. Terjatuh dalam keimanan kepada at-tawud yang itu harus diingkari. Wajtanibu tawud, sebagaimana yang Allah sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasul, ali'budullah wajtanibu tawud. Sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Yang rasul tersebut menyeru kepada kaumnya. U'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wajtanibu tawud, dan jauhilah tawud. Dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul, termasuk rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, Ahlul Kitab, Bani Israel. Mereka mengetahuinya, mereka memahaminya, ada dalam kitabnya. Akan tapi bagaimana kemudian mereka bisa terjatuh ke dalam kesyirikan? Jangan kemudian kita merasa aman, enggak mungkin. kita akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Zaman yang modern seperti ini sampai bisa kemudian menyeret kepada peribadatan kepada berhala. Nah, bukan enggak mungkin kalau seandainya itu telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Nah, maka kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan sejarah yang lainnya dari umat-umat terdahulu, di mana beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala wa qalihi taala qala alladziina ghalabu ala amrihim la nattakhidanna 'alaihim masjida. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala qala alladziina ghalabu ala amrihim ghalabu ala amrihim, dan orang-orang yang mendominasi mereka, menguasai mereka, ghalabu ala amrihim, mengalahkan mereka, berkata lanattakhidanna 'alaihim masjida, sungguh benar-benar kami akan membangun di atas tempat mereka itu masjid. Nah, ayat ini mengisahkan tentang kisah Ashabul Kahf. Nah, para pemuda yang hidup di zaman tersebut di tengah-tengah kaum musyrikun, di tengah-tengah kaum yang mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kaum yang demikian ada di sana sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena mereka khawatir kalau seandainya kemudian justru mereka terkalahkan, sehingga kemudian khawatir mereka terhadap agama-agama mereka, sehingga mereka pun menjauhi kaumnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah, di dalam ayat, wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, dan ingatlah ketika kalian itu menjauhi mereka, wa ma ya'budun, ketika kalian itu wahai para pemuda Ashabul Kahf menjauhi mereka, wama ya'budun, dan apa-apa yang mereka ibadai. Nah, inilah makna dari al-bara'ah. Inilah makna dari berlepas diri dari kesyirikan dan ahluh. Makna dari kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, menjauhi mereka dan apa-apa yang mereka ibadahi. Nah, bukan hanya menjauhi ibadahnya yang bentuknya kesyirikan tersebut, akan tapi dia bisa berpeluk mesra dengan mereka lah. Nah, bukan menjauhi peribadatannya, dia tidak melakukan kesyirikan, akan tetapi dia begitu sangat eratnya dan mesranya dengan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari al-bara'ah, dan itulah konsekuensi dari makna la ilaha illallah, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang kisah mereka Ashabul Kahf, wa idh tazaltumuhum wa ma ya'budun illallah. Dan ingatlah ketika kalian itu i'tazaltum, kalian itu menjauhi mereka orang-orang musyrikun, wa ma ya'budun, dan menjauhi kesyirikan mereka, menjauhi kesyirikan dan menjauhi orangnya. Nah, wa ma ya'buduna illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, yakni menjauhi apa yang mereka ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, jangan dijauhi. Ini menunjukkan bahwasannya di kaumnya tersebut selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaumnya yang berbuat syirik, berbuat sekutu itu bukan hanya beribadah kepada berhala saja, akan tapi mereka juga beribadah kepada Allah, hanya saja mereka campuri dengan kesyirikan. Selain beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Sehingga dikatakan, wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ketika kalian itu menjauhi mereka dan menjauhi kesyirikan yang mereka lakukan, apa-apa yang mereka ibadahi kecuali Allah. Yani mereka tidak menjauhi Allah, mereka memberikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah termasuk yang mereka ibadahi kaum yang berbuat syirik di zaman Ashabul Kahf ini. Nah, sehingga jangan dibayangkan kalau kesyirikan itu hanya beribadah kepada selain Allah. Nah, kesyirikan yang terjadi pada umat terdahulu itu hanya beribadah kepada selain Allah. La, ada di antara mereka yang beribadah kepada selain Allah, akan tapi juga ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Nah, mencampur adukkan peribadatan, beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, sehingga mereka juga mengenal Allah, mereka juga beriman adanya Allah. Nah, walaupun hanya sekedar keimanan terhadap rububiyah, nah mereka juga beriman. Jangan sampai kemudian berpikir orang-orang zaman dahulu itu kan beribadahnya kepada selain Allah, pada berhala saja, nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menunjukkan bahasanya kaum musyrikin tersebut yang hidup di zaman Ashabul Kahf. Nah, mereka selain beribadah kepada berhala-berhala yang mereka sembah, mereka juga beribadah kepada Allah, mencampur adukkan peribadatan antara beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kaum tersebut yakni Ashabul Kahfi tadi menjauh. Nah, fa'au ilal kahf. Nah, yansur lakum rabbukum, maka berlindunglah ke dalam gua. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kalian. Nah, maka kemudian pemuda-pemuda tersebut untuk menjaga agamanya, untuk melindungi agamanya dari kaumnya yang mendominasi dalam keadaan sedikit. Dan demikianlah keadaannya ketika ashabul batil. Nah, ketika ashabul batil itu jumlahnya lebih banyak dan juga lebih mendominasi, maka ujian itu akan lebih berat. Berbeda ketika cahaya sunnah, cahaya hidayah hidup di sebuah tempat. Cahaya sunnah dan cahaya hidayah itu begitu hidup di dalam sebuah tempat, bahkan di sana tidak terlihat sedikit pun dari dhulumatu dhalalat, kegelapan dari kesesatan dan penyimpangan. Maka ujiannya pun berbeda. Ujiannya tentu saja di sana akan lebih berat ketika ahlul batil itu lebih mendominasi, ketika ahlul batil itu lebih menguasai, lebih banyak jumlahnya daripada ahlul haq, daripada ahlus sunnah. Cobaannya akan lebih berat, kesabarannya harus lebih tinggi, sehingga untuk menyelamatkan agama mereka, mereka pun kemudian berlindung di sebuah goa. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka selama 300 sinin wasdadu tis'a, 309 tahun ditidurkan. Dalam kondisi dipilihkan di situ sebuah gua yang tidak langsung menghadap ke matahari. Matahari, gua tersebut menghadap ke arah utara, akan tapi matahari bisa masuk dari sisi kanan, dari sisi kiri. Sehingga akan tetap terjaga jasad-jasad mereka, tidak rusak jasad mereka karena langsung tersengat matahari. Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka, orang-orang yang beriman tersebut, sampai 309 tahun kemudian Allah bangunkan mereka dari tidur-tidur mereka. Yang kemudian ayat tersebut yang mengenai tentang Ashabul Kahf, yang barusan tadi kita baca, qalladzina ghalabu ala amrihim, Nah, maka berkatalah orang-orang yang ghalabu ala amrihim, yang mereka itu mendominasi, yang mereka itu menguasai dan mengalahkan yang lainnya. Maka mereka mengatakan setelah kematian dari orang-orang Ashabul Kahf tersebut, lanattakhidanna alaihim masjida, kami benar-benar akan bangun di atas tempat mereka tersebut yang mengandung nilai sejarah, yang mengandung nilai barokah menurut mereka. Nah, lanattakhidanna, benar-benar akan kami bangun alaihim masjida, di atas tempat mereka sebuah masjid. Nah, akan kami bangun di atas tempat mereka yang di situ mengandung nilai sejarah, sejarah imaniyah. Nah, cerita yang begitu sangat bernilai keimanan sekali dan ketakwaan, sehingga ini memiliki nilai barokah yang tinggi. Benar-benar akan kami bangun di atas tempat mereka ini sebuah masjid. Nah, yang kita sholat di situ, kita berdoa di situ, nah, untuk mengharapkan barokah dari perjalanan iman yang mereka lakukan. Nah, ini umat sebelumnya terjadi kejadian yang seperti ini. Nah, sampai membangun masjid di tempat yang mereka itu terjadi di situ karomat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, itu sebuah pintu yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan sebagaimana yang sudah kita bahas. Itulah sebuah perbuatan, sebuah tindakan yang akan bisa menyeret pelakunya ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tempat bersejarah dari orang saleh atau kuburannya orang saleh kemudian dijadikan sebuah masjid. Nah, yang mereka mencari barokah di sana. Nah, inilah sebuah pintu yang di situ akan menyeret ke dalam kesyirikan. Nah, umat yang sebelumnya terjatuh di dalamnya. Nah, maka di sini oleh muallif rahimahullahu taala dibawakan ayat tersebut, kisah tersebut. Nah, untuk memberikan peringatan kepada kita semuanya, berhati-hati. Nah, kalau seandainya itu terjadi pada umat yang sebelumnya, maka tidak mustahil itu pun akan terjadi pada umat ini yang kemudian bisa menyeret kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.